Satu hati sampai mati. Hati ini siapa? Hati ini ayam. Siapa itu? Bersama Neo Shooting, bersama Cumi-Cumi, Walker. Kita goyang kembali, ada Arlida Putri Adela. Oh, Dan sekali lagi kita doain sama-sama untuk Mbak Mufarohah dengan Mas Subhan, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Satu persembahan kembali untuk teretan Bangkalan yang saya hormati dan juga untuk segenap tamu undangan yang saya hormati. Kita kembali bergoyang bersama Kompak Production, juga ada Cumi-Cumi. Arus Baya Bangkalan, kembali kita simak sama-sama, kita goyang sama-sama bareng. Arlida Putri Adela, AMC-nya Indonesia Bangkalan, terima kasih atas kehadirannya. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu, ku ingin dimanjakanmu. Hai Indonesia, kita lewat orang lagi. Sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu.

bareng-bareng Adila. Suatu buah teman cantik spesial untuk mempelai berdua yang ada di sana. Terima kasih. Kita kembali bergoyang bersama Cumi-Cumi, juga ada Kompak Production Shooting. Untuk Bangkalan yang saya cintai, untuk AMC-nya Indonesia Bangkalan Jabera, kita bergoyang kembali dengan penuh kedamaian, bareng kehadiran dari Arlija Putri Adela. Jabera Duiti Dikasih untuk Anda bersama kehadiran dari Arlida Putri Adela. Thank you. Terima kasih untuk Ardida. Selamat. Adela.

kau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggu. Boyak ba, asik. Terima kasih. Terima kasih.